dalam hati, akibatnya nanti ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak merasa tinggi hati. Lah ngono sama nyaut hati, sing ora nyaut mati dhisik. Kalau dunia ditaruh di gak nyaut. Kalau dunia ditaruh di kalau dunia dimasukkan ke dalam, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak merasa tinggi. Kalau hanya memiliki kekayaan dunia sedikit jadi kecil. Melihat orang lain yang banyak kekayaan dunianya sakit, iri, ingin mendapatkan dunia tapi enggak kesampaian jadi patah. Wes. Ngono kepenak mengkari hati. Wis gawe ukara kuwi ya angel kok ya. Kata-kata ngene iki lho sing nggarake larang ngene iki. Ayo ceramah yen dalil diterangke kabeh ra iso. Tapi ngerangkai ngene iki sing angel. Angel ya kudu karo gawe ngene iki angel, mulo keliru ya pokoke ditutupi ngene, wong keliru kok. Moh bondo. Terima dilakban ngono. Wong keliru kok ditutup sulasi ya. Nggih masangi gambarku kok sing iki apa ya ora ana to foto sing rada apik ngono. Iki sentimen. Omang bandingke wong piantone bagus e ngene no. Masangi foto kok sing iki pelecehan panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki malah wis diedit. Berarti asline luwih elek. Sama-sama. Kalau dunia ditaruh di hati, itu nanti pasti hubbud dunia. Hubbud dunia ra'sukul li khati'atin. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nate susah napa mboten? Nate sumpek napa mboten? Nate bingung napa mboten? Mesti niku perkara donya. Wong sumpah mesti wong sumpek mesti perkara donya. Wong bingung mesti sing dibingungke perkara donya. Nek gak tau ya gak dadi penceramah. Ya gak tak omongke to. Wong gelisah niku mesti sing digelisahke perkara donya. Wong sumpek sing disumpekke perkara donya. Wong bingung sing dibingungke mesti perkara donya. Jawab. Nate geger. Kok ra nyaut to? Oh biasa malah. Nate ribut. Nate cekcok. Mesti niku perkara donya. Kula paringi bukti nggih. Suami istri itu harusnya kan saling setia, saling cinta, memadu kasih untuk membina rumah tangga yang bahagia. Betul? Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Mesti cekcoke perkara donya. Kula dereng nate ngertos kok ada suami istri geger perkara salat tahajud. Mesti perkara duit, perkara donya. Apa maneh katik blonjone telas. Sing lanang nembe ndugi ngono wis langsung tampani. Tepak sampean teko pas ditentek. Gorene. Aja plongak-plongok gorene. Plorak-plorok matane tok ngono gorene. Nganti kadang-kadang sing kakung niku lho arep tuku udut lho njaluk duit sing wedok. Ngono kuwi angele banget metune angel yen ora ngajokke proposal ya ora metu. Kuwi salahe kakunge piambak niku. Mila panjenengan ya entuk dhuwit niku aja kok kabeh diparingke bendahara umum, Pak. Angel metune. Lho. Pecine sampeyan iki lho dimodel kaya ngono kuwi ana selempitane. Kuwi fungsine ya nggo nyelempet-nyelempetke ngono. Wong lanang kok bodoh. Anak itu harusnya berbakti kepada orang tua, betul? Anak harusnya memuliakan orang tuanya, betul? Tapi ada enggak anak yang berani dan melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak uang. Niku mesti perkara dunya. Mboten wonten no anak kok ngelawan wong tuane perkara poso Senin Kemis. Mesti perkara dunya. Ya mungkin wong tua dianggap lah bagi warisan ora adil. Lah wong aku sing ngeramut yah mono yah mene ngeramut tahun-tahunan kok bagiane padha. Wonten sing model ngoten niku. Griyane sebelah pundi? Satu organisasi, satu kantor, satu kelompok itu harusnya kan saling kerjasama untuk memajukan organisasinya, betul? Ada nggak yang saling iri? Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Yang seragam-seragam ini ngerti. Nah, kalau beda pendapat itu gampang solusinya, duduk bersama musyawarah selesai. Tapi lewis menyangkut beda pendapatan, wih, kuat-kuatan dukun. Yang kantor nggawa uyah, nggawa berambang. Rumah sana atasannya itu soto no paling. Embo. Jadikan akhirat di hatimu sehingga sudah tidak ada rongga lagi untuk dimasuki yang lain, dan jadikan kematian di pelupuk. Yo jangan tersinggung lah, masa ada orang bilang kayak gitu aja tersinggung. Wong kok dimatak-matake, memang bahasanya begitu, masa di pelupuk bokongmu. Ojo gampang nesu dadi wong. Makanya sama nih lek mendapatkan sesuatu yang pertama ini ya jangan langsung di jangan langsung bereaksi, klarifikasi dulu, tabayun sih ono berita ini, ono kabar ini, ono berita ini, jangan langsung naik pitam, jangan langsung panas, jangan langsung bereaksi dulu, berpikir 1000 kali untuk bertindak 1 kali. Lu bahasanya kan seperti itu toh. Mbok ra paham kok dijak ngomong model ngene. Nggih saiki akeh berita bohong, berita fitnah ngono iku nek langsung sampean tangkap, langsung sampean terna, langsung sampean terima, oh bubrah nang wong urip. Paham napa mboten? Ya padha karo ngene iki, aku ngomongke kok dipelupuk matamu. Lah ngene iki. Ya bales to aku mau dimatake kok. Niki kudu ditabayono dhisik. Apa maksud dari perkataan matamu tadi? Artinya kematian itu dekat. Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa kematian yang makin dekat? Dia mendekat kematian. Artinya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian. Allahumma shalli ala Muhammad. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Dunia itu makin jauh. Dunia akan kita tinggalkan, berarti makin jauh. Maka orang mati itu bahasanya meninggal. Meninggal. Kalau orang cerdas, ya meninggalkan sesuatu yang makin jauh. Tapi orang bodoh, dia mendekat ke sesuatu yang makin jauh, mengejar sesuatu yang meninggalkannya, dan dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Detik kematian makin dekat, tapi dia menjauh. Buktinya tidak mempersiapkan diri menghadapinya, tidak mengumpulkan bekal untuk menjalaninya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia malah mendekat kepada sesuatu yang makin jauh, dunia makin jauh meninggalkan, tapi dia terus mengejar. Umur wis 75 tahun sing blantik wedhus. Mulai yang ganteng wedhus ya timbang wonge. Nesu yo ben.